siku zote ni kupe mapendo. Ukiniacha kumbuka kweli mpenzi sina raha. Janie mama kanisa, lakini mpenzi kusinika tena makambo ya pamba. Oyo baza likoloba, mbanda na kipate na lingi yomo nene, nazali kobangate. Ukiniacha kumbuka kweli mpenzi sina raha. Janie mama kanisa, siku zote ni kupe mapendo. Ukiniacha kumbuka kweli mpenzi sina raha. Janie mama kanisa, lakini mpenzi kusilika tena makambo ya pamba. Oyo baza likoloba, mbanda na kipate na lingi yomo nene, nazali kobangate. Ukiniacha kumbuka kweli mpenzi sina raha. Janie mama kanisa. Sina raha moyoni, o mpenzi, unipende mama bebe nikupende. Ukiniacha kweli, ukumbuke. Sina raha moyoni, o mpenzi, unipende mama bebe nikupende. Sina raha moyoni, o mpenzi,